Engkau ada di sana, tersalib, hina, terkutuk, bukan karena kesucianmu kurang, bukan karena dunia terlalu mulia, bahkan sebaliknya, ia Yesus Kristus Tuhan. Keberdosaan kamilah yang membalut melumuri seluruh dirimu, membuat engkau menanggung segala dosa. Berdosa bukan karena berbuat. Entah mengapa, ya Yesus, kau lakukan itu. Karya ajaib yang kami tahu, tapi tak pernah ada waktu untuk kami cukup mengerti utuh. Itu sebab langkah-langkah hidup kami sering terayun ke arah yang salah, mendukakanmu. Bahkan kami seringkali tak mampu mensyukuri karya ajaib itu. Kami perlu kepada ilah-ilah yang tak berkenan di hadapanmu. Dunia tak mampu secara utuh mewarisinya. Maka tahulah kami, kalau kami boleh percaya kepadamu, itu pun hanya kasih karunia. Ya Tuhan, ya Allah kami, ya Yesus Kristus, tolonglah kami di perenungan kami di Jumat yang agung ini. Menemukan pemaknaan tak terjebak pada rutinitas kalender gerejawi. Tolonglah kami di perenungan tujuh keutamaan Kristus. Berturut kami merenung, menyorot dari berbagai sisi. Kini kami tiba di puncak. Engkaulah Tuhan atas segala Tuhan. Ya Yesus Kristus, Tuhan kami, Allah kami. Tolong kami di belas kasihan-Mu supaya iman terpatri kuat, terikat kepada-Mu, menyatu dengan-Mu dalam belas kasih dan penebusan-Mu itu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kami naikkan doa ini kepada Bapa di dalam sorga, hanya dengan pertolongan Roh Kudus Allah kami yang Esa. Terpujilah kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, susteraku yang kekasih. Paulus di perjalanan pelayanannya tiba di Athena. Kisah Rasul mencatat itu dan menjadi peristiwa penting untuk kita mengerti dan memahami betapa dia Tuhan di atas segala Tuhan. Kisah Rasul pasal 17. Ayat yang ke-22 sampai 32. 22 sampai 32 dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga semua besma dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena dia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengarkan engkau berbicara tentang hal itu. 1 Korintus pasal 8 ayat 5 dan 6. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah tanda petik dan banyak Tuhan tanda petik yang demikian. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Saudaraku yang kekasih, ketika merenungkan bagian ini, kita diperhadapkan kepada satu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana Paulus dengan jeli menatap, melihat, membaca dunia dan menelanjanginya. Paulus di Areopagus, puncak pemujaan, posisi tinggi di seluruh Athena, di mana semua mata mampu memandang. Di puncak itu ada satu ruang yang bernama Areopagus, tempat untuk orang Yunani berkumpul dan berdebat, karena orang Yunani adalah pusat ilmu pada waktu itu. Seluruh logika dan pemikiran datang dari Yunani. Maka ketika Paulus masuk ke Areopagus, sebetulnya Paulus masuk ke sarang macan, masuk ke sarang singa dan akan siap dilumat. Satu Paulus berhadapan dengan puluhan atau mungkin ratusan orang pintar pada waktu itu. Tetapi aku bersyukur membaca Alkitab, karena ternyata para rasul membuktikan kelas yang luar biasa. Bagaimana orang di dalam Tuhan akan ditolong sehingga intelektual mereka beyond the others, melewati yang lain. Mereka mampu berdiskusi, mereka mampu berdebat. Dan di tempat itulah Paulus menyatakan betapa Allah segala Allah di dalam Kristus sudah nyata dalam hidup manusia. Saudara-saudara, dunia dan para ilah, dunia dan para Tuhan-Tuhannya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dikatakan mati, terpisah dari Allah. Dalam keterpisahan, manusia terus melanglang buana, mencari berjalan. Semakin hari semakin jauh. Ironisnya, dalam pencarian keberdosaan, manusia berusaha menggapai surga dan membangun apa yang mereka sebut agama. Peristiwa Menara Babel menjadi gambarnya. Mari kita menjangkau Allah. Manusia berdosa sungguh tak lagi mampu mengidentifikasi diri. Yang seharusnya menjerit memohon pada Allah, sekarang mau menjangkaunya. Dan itulah agama. Sebuah usaha menjangkau Allah. How can? Ayu. Siapa engkau? Yang limited mau menjangkau yang unlimited? Siapa engkau yang terbatas mau menjangkau yang tidak terbatas? Agama mengerjakannya. Dan celaka. Dalam usaha pertama, manusia membuktikan mereka gagal. Karena apa? Ternyata Menara Babel hanya menimbulkan kekacauan. Di mana Tuhan memakai bahasa mengacaukan semua bangsa. Sehingga satu dengan lain tidak mengerti. Sehingga agama yang secara linguistik epistemologinya adalah tidak kacau. Tapi hasilnya outputnya adalah kacau. Bagaimana mungkin ini? Agama tidak kacau. Tapi hasilnya adalah kacau. Segala sesuatu yang dikerjakan manusia hanyalah kekacauan. Dan Alkitab konsisten menceritakan itu. Sampai kepada Mazmur, sampai kepada Roma. Dan Paulus berkata, semua manusia berdosa. Tidak ada yang mencari Allah. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Jikalau ada orang sepertinya mencari Allah, mereka hanya menemukan Allah-Allah yang adalah ilah-ilah. Oleh karena itu di dalam pencarian manusia, akan agama terus bergerak. Sehingga manusia bergerak dari animisme, totemisme, dinamisme. Dan terus kepada agama-agama yang menyangkut konsep, filsafat dan seterusnya. Mula-mula manusia menerawang di dalam animis. Lalu berpikir ada roh, nenek moyang, kakek moyang yang mencermati, mengamati mereka. Mereka menjadi menyembahnya. Sedikit lebih maju mereka mulai melihat binatang. Dan mereka mulai mengkultuskan binatang, membuat binatang suci, membuat binatang sakti. Black Panther menggentarkan Afrika. Sapi suci di beberapa negara. Belum lagi binatang-binatang lainnya yang dianggap punya kekuatan magis. Lalu manusia makin terstruktur. Di dalam seturut perkembangan budayanya, agama mengikutinya. Sehingga kemudian manusia dari yang tadi berpikir tentang roh lari ke binatang, sekarang mulai mewujudkan Allah dalam imajinasinya. Maka dia membuat Allah yang ini pencipta, yang ini murka, yang ini penguasa laut, yang ini penguasa langit, yang ini penguasa udara. Bentuknya seperti ini. Manusia berseni. Emas sebagai benda mulia ditaruh, melamuti, melumuti, memenuhi tubuh sang dewa supaya mulia. Padahal dia tak lebih tak kurang kaya manusia berdosa. Bagaimana bisa mulia? Tapi manusia terus melanglang buana. Makin lagi tinggi budaya. Manusia mulai berpikir tidak lagi mau terikat di sana. Merdeka? Tidak juga. Sekarang mereka berpindah. Allah ada di sini. Maka lahirlah filsafat, lahirlah berbagai konsep. Sampai kemudian ini akan terus lagi bergumul dan berkembang. Dari modern masuk ke era postmodernisme. Dari pengilahan terhadap pikiran, pengilahan terhadap rasa. Dan terus bergerak. Yang menjadi celaka. Semua itu menodai gereja. Dan mengerikannya. Gereja seringkali tidak menyadarinya. Terjebak di sana. Maka di dalam pertumbuhan perkembangan tadi. Selalu muncul pertanyaan orang. Dan sekaligus statement. Mengapa Allah membiarkan banyak agama? Dengarkan jawabku. Dia akan menceritakan kepadamu lewat agama. Betapa rusaknya kita manusia ini. Dan gagal. Agama adalah alat kekacauan. Yang paling mengerikan di kolong langit ini. Keributan antar negara. Sesudah selesai. Satu waktu negara itu. Bisa duduk berkawan luar biasa. Tapi keributan antar agama. Sulit untuk menghapusnya. Edan. Gila. Rusaknya luar biasa. Saudara-saudara. Fakta sejarah. Maka para sosiolog juga mulai melihat. Oh iya, bertumbuhnya budaya. Di situ bertumbuhnya agama. Kalau yang kau bicara agama luar, silakan. Tapi kalau kau berbicara ke Kristen, nah, no way. Kristen itu lain. Tuhan mencipta manusia sebagai makhluk agama sekaligus makhluk budaya. Di dalam berbudaya, dia berelasi dengan sesamanya. Di dalam beragama, dia berelasi dengan Allahnya. Vertikal, horizontal, itu ada pada diri manusia. Hanya saja ketika berdosa, kemampuan beragama mencari, maka mencari dalam keberdosaan, mencari dalam kekacauan, pasti menghasilkan kekacauan. Lalu bagaimana yang menjadi jelas? Tidak mungkin engkau mencari Allah. Itu sebab Yesus berkata, bukan engkau yang memilih aku, hai murid-muridku. Tapi aku yang memilih engkau. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita dalam perkenan cinta kasihnya. Saya suka kekristenan. Mempunyai keunggulan yang luar biasa. Di dalam logika pikir yang begitu kuatnya. Dan iman itu amat sangat bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak heran kalau Paulus berani berdiri di Areopagus. Bandingkan dengan gereja masa kini yang tidak mampu berbicara tetapi menutupi kebodohannya dengan berkata, memang saya tidak mengerti ajaran karena karunia saya urapan dan mujizat. Demi Tuhan yang hidup, kau dukun. Belajarlah Alkitab dan mengertilah. Bagaimana mungkin engkau bisa berkata seperti itu? Karunia-karunia, mujizat-mujizat Tuhan akan pakai pada tiap orang untuk melengkapi pelayanan. Tidak satupun rasul itu menjadi bodoh. Itu sebab mereka menulis kitab yang kita baca ini. Kalau saja mereka bodoh, apa yang kita warisi? Tidak lebih daripada perdukunan, ilmu turun-temurun. Dan itu akan sangat mengerikan. Jangan cina kekristenan. Kalau Tuhan mau, orang memegang jubah Paulus saja sembuh, bukan? Tapi Paulus yang dipegang jubahnya sembuh, justru sakit-sakitan. Naman, si kusta dari Syria, panglima yang terkenal. Ia datang dan mencari kesembuhan. Didapatnya di Israel. Elisa dipakai Tuhan. Tapi Elisa, baca baik-baik, dia mati karena sakit penyakitnya. Bacalah Alkitab dan telitilah. Temukanlah kagungan Allah yang luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, bagaimana keberhalaan menguasai seluruh dunia? Sayangnya, orang Kristen pun memelihara berhala dalam hidupnya. Memberhalakan harta benda dan berkata, berkat Tuhan adalah harta. Memberhalakan kesehatan dan berkila, kesehatan adalah Allah. Dan itu diberhalakan. No. Tak penting kau sehat ataupun sakit. Tak penting kaya ataupun miskin. Penting engkau kenal Tuhan atau tidak. Yusuf Arimatea kaya memberi persembahan propertinya untuk Yesus. Tapi janda yang miskin tidak pernah terlupakan. Alkitab mencatat dia memberi persembahan yang terbaik. 10 orang kusta, 10-10-nya sembuh. Tapi yang berbahagia hanya satu karena imannya membawa dia kepada Kristus dan dia mendapat keselamatan. Yang 9 dapat kesembuhan tetapi tidak mewarisi keselamatan. Buka Alkitab. Jangan cari apa yang kau suka, tapi apa yang Tuhan mau. Dan saudara-saudaraku, semakin hari manusia semakin gila dan menciptakan Tuhan. Dan pada akhirnya mereka berkata, Tuhanku adalah pikiranku. Tuhanku adalah perasaanku. I am God. You are God. Because we are God, we can do anything. Gilanya. Ini masuk ke dalam kekristenan yang menjadi sinkretisme antara konsep Buddhism dan kekristenan. Kita ini alam mikro yang akan jadi Allah yang makro. Nah itu dari Buddhism, reinkarnasi. Bahasa Alkitab, kita anak Allah yang sudah diangkat jadi Allah. Apa yang kita mau kita bisa. Celaka, orang Kristen ternyata penyembah berhala. Berhalanya apa? Pikirannya. Pakai packingnya apa? Yesus. Pakai packingnya apa? Tuhan. Mengerikan bukan? Di mana? Di gereja. Di mana? Simbol salib. Saudara-saudaraku, mari kita menemukan pertaringan sejati di dalam keimanan kita. Bagaimana ketaatan Kristus atas ilah, atas Tuhan? Maka Lukas mencatat dan mengatakan, Kristus datang ke dalam dunia. Dialah juru selamat dan Tuhan itu. Lukas pasal 2 ayat 11. Ketika kumandang, nyanyi tentang dia dikumandangkan. Ini menjadi sesuatu yang amat sangat luar biasa. Bagaimana ungkapan itu disampaikan? Sebagai pujian-pujian daripada malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang dipilih, yang diurapi, yang kurios, yang mulia, yang Tuhan ada padamu. Saudaraku, malaikat mengatakan kepada dunia, jangan pergi ke tempat lain. karena dia sudah datang. Berbahagialah engkau. Hanya saja memang selalu mengingat Natal, berita suci pertama yang dengar gembala, bukan pendeta. Karena pada waktu itu para pendeta sedang asik di istana Herodes. Para pendeta sedang asik di bait Allah, menyantap lemak-lemak persembahan yang diberikan. Mereka lupa dan mereka tidak lagi peka. Mereka membicarakan Allah, tapi tidak pernah tahu Allah ada di mana. Mereka membicarakan Allah, tapi mereka tidak bersama-sama dengan Allah yang mereka bicarakan. Berhala masuk dalam gereja. Semoga kita tidak terjebak di sana. Karena itu periksa diri kita baik-baik. Ukur diri kita baik-baik. Saya bisa terjebak? Bisa! Karena itu aku harus berhati-hati dalam hidupku. Supaya jangan hanya kukatakan tentang dia, tapi dia tidak menghidupi kehidupanku. Demi Tuhan yang hidup, tidak akan kusayangkan hidupku untuk melayani dia. Demi Tuhan yang hidup, tidak akan kusayangkan kesehatanku, hartaku dalam melayani dia. Ya Tuhan, kuatkan aku. Itu akan selalu doaku dan aku meminta kalian umat berdoa supaya aku tetap setia dalam pelayanan itu. Dan aku pun akan berdoa supaya engkau juga setia melayani Tuhan ini. Kita bukan menjadi gereja yang berkumpul tiap minggu, tapi bertumbuh dan bersaksi, beraksi di tengah dunia ini. Jangan hanya berucap pada saksi saja. Tuhan baik, Tuhan gini. Mana aksimu menunjukkan Tuhan baik? Tunjukkan. Jangan hanya bicara. Bicara manis itu mudah. Bicara benar itu mudah. Melakukan yang benar itu yang susah. Dan kita harus berkelahi di sana. Oleh karena itu apa yang digambarkan oleh Paulus tadi menjadi menarik. Penyanyian malaikat meneguhkan tentang Kristus. Maka Kristus dikatakan apa? Kristus datang. Tuhan itu membawa manusia kembali dari jalan salah. Dari jalan-jalan agama. Dari jalan-jalan berhala. Kembali ke jalan yang semestinya. Ke Allah yang hidup. Pertanyaannya, mana jalannya? Where is the way? Oh my God. Itu pertanyaan Thomas si Rasul. Ketika Yesus di Yohanes 14 berkata, aku akan kembali kepada Bapakku. Maka dia bilang, guru mana jalannya? Itu pertanyaan semua agama. Lalu agama bilang, ini loh, jadilah agama A, jadilah agama B, jadilah agama C. Dan percaya pada ilah yang banyak. Yesus berkata, bukan itu. Akulah jalannya. Sepanjang sejarah agama, belum ada pemimpin agama menunjuk dirinya sebagai jalan kecuali Kristus. Jikalau ada orang berkata sombong sekali, sok sekali, silakan engkau tunjukkan. Jangan lima, satu saja kesombongannya. Tuhan mana yang mau mati di atas kayu salib untuk orang yang membencinya dan menyalibkan dia? Beritakan aku, Tuhan mana yang begitu hebatnya? Pengaruhnya begitu luar biasa. Tapi mau memperhatikan orang susah dan orang miskin. Peduli pada anak-anak. Beritahukan aku. Dia tidak pergi kepada orang kaya. Tapi dengan tidak segan menghardiknya. Beritahukan aku. Di mana engkau temukan orang seperti itu. Jangan bicara tentang surga. Mari berbicara tentang nilai yang bisa kita pahami di kolong langit ini. Tidak ada yang melebihi dia. Dan dia berkata, akulah jalannya. Bukan agama-agama. Bukan ilah-ilah. I am the way. Jalan. Bukan jalan facility kata benda. Tetapi yang dipakai kata sifat. Yang membawa guide. Yang memimpin akan membawa kita pada Allah yang hidup. Bukan ilah-ilah yang mati. Maka proklaim daripada Yesus Kristus. Dia jalan kebenaran dan kehidupan. Dia jalan yang membenarkan dan menghidupkan. Membuat engkau sampai kepada Allah yang sejati, bukan kepada ilah-ilah. Nah, karena itulah Paulus berkata, ingat hai orang-orang Korintus. Korintus dan Athena adalah kota berhala yang penuh dengan dewa-dewi yang luar biasa. Tiap belok engkau akan menemukan dewa ini, dewi itu, dan seterusnya. Orang-orang Korintus, tidak ada berhala. Yang hanya ada Allah, tidak ada Tuhan. Yang ada hanya Kristus. Menjadi menarik, bukan? Oleh karena itu, Kalau memang cuma Kristus. Lalu Paulus memberikan definisi yang sangat luar biasa lagi. Kalian tahu? Itu yang dikatakan di 1 Korintus 8. Tidak ada makanan berhala. Semua makanan milik Allah. Salah besar kalau orang Kristen bilang, ini jangan dimakan, ini milik makanan berhala. Kalau makanan berhala, ciptaan berhala. Kalau ada ciptaan berhala, berarti engkau pengikutnya. Kan engkau percaya itu punyanya berhala. Tidak ada pencipta lain di kolong langit ini kecuali Allah. Tapi banyak ila-ila menduplikasinya, banyak agama lalu menyebut, ini korban persembahan untuk Dewa A, Dewa B. No! Semua makanan, tidak ada makanan berhala. Hanya satu Allah. Proklamasi dari Paulus kepada orang Korintus menarik. Karena di benak orang Korintus terlalu banyak ila-ila. Termasuk makan minum itu. Sehingga waktu masuk Kristen mereka bingung. Ini boleh makan gak? Kalau makanan itu diantar ke rumahmu. Dari kuil. Terima baik-baik. Katakan terima kasih. Masuk kau ke dapurmu. Masak. Dalam nama Yesus Kristus bersyukurlah untuk berkat yang dikirimkan padamu. Dan makanlah. Tapi ini kan dari kuil, Pak. Emang kau pikir orang Israel keluar dari Mesir pakai uang siapa? Uang orang Mesir. Uang si penjahat itu. Tidak ada uang orang Mesir. Yang ada uang Tuhan. Ditaruh di Mesir, tapi Mesir menahan rezeki Israel. Hari itu Tuhan paksa, kasih! Kau pikir siapa yang berkuasa? Jangan cengeng dalam hidupmu. Kalau Tuhan mau memberi kita, pasti kita dapat. Kalau tidak dapat, tidak mengapa. Tadi pagi-pagi saya sudah mau berangkat, terus ada yang telpon. Wah, ibu ada. Ini ibu kita yang kita kasihi, ya. Pak Bingman, selamat Jumat Agung, bla bla bla. Pak, aku udah bingung, Pak. Rumahku udah ditawar orang, udah jadi 7M. Udah jadi, dia udah kasih DP 100 juta, nanti Senin mau bayar. Sekarang ada yang datang, Pak, 7,4. Yang dia bilang balikin aja 100-nya plusin 50, masih untung 250. Lebih ya 350. Bagaimana ya, Pak? Bu, jangan. 400 juta tidak kecil. Tapi terlalu kecil untuk kita tidak memegang janji. Sudah, pegang. Kalau Senin sore itu orang tidak lunasi, kan cancel. Pegang omongan kita. Selasa pagi yang 7,4 suruh bayar. Kasih waktu yang pas. Lah kalau nanti dibayar gimana, Pak? Ya terima 7M. Lah ini kan 7,4. Ya hilang 400. Hilang dong, Pak. Enggak pernah hilang sebetulnya. Karena enggak pernah ada. Setan yang nawarin lagi ibu. Terserah ibu, ibu mau ambil apa tidak. Kau mau ambil apa tidak? Tapi angkanya besar, Pak. Yes. Tapi kalau aku ditanya, Tuhan mau 10 miliar pun bisa laku. Ya. Bukan hanya 7,4. Tapi kalau Tuhan mau 7, kesalahan kita pun selalu ada hikmah di mana kita belajar. Tuhan membimbing kita. Di kesalahan kita dia tetap berkarya. Membuat kita jadi malu hati. Saya salah ngeset waktu saya mau kateterisasi ke Singapura. Lupa berhenti pengencer darah. Senin sampai pikiran Senin pagi udah nyampe, Senin siang check up. Lalu maling tidak Senin malam atau Selasa pagi sudah bisa kateter selesai. Kemis sudah di Jakarta. Itu yang saya hitung. Kalau ring paling lambat Jumat Sabtu sudah pulang. Tapi apa mau dikata? Istriku lupa koordinasi, aku pun tak ingat. Tak boleh terlalu encer. Senin, Selasa, Rebo. Rebo belum encer. Jumat baru bisa ditindak. Akhirnya baru bisa pulang Minggu. Tapi akhirnya kalau kupikir-pikir, thanks God. Kalau dari sini, tak berani aku bikin waktu segitu. Karena di sana dipaksa aku membatalkan jadwal-jadwal yang ada. Akibatnya, aku istirahat seminggu. Terima kasih Tuhan. Itu cutiku. Salahku, yes. Salah istriku, yes. Kita kurang perhatiin. Tapi pikir-pikir lagi, Tuhan baik loh. Saya segar sekali pulang seminggu dari sana. Ya, karena baru saya mengerti betapa indahnya honeymoon. Saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bahkan di tengah hal yang tidak kita duga. Karena itu jangan terlalu kau rasa dirimu hebat. Ikut Tuhan. Dia akan pimpin saudara. Maka, Paulus waktu bilang, tidak ada berhala. Tetapi, nah ini yang menarik ya, kita ini orang merdeka. Tapi kalau kau diajak, Pak, enak gak daging kemarin? Enak. Yuk Pak, kita diajak ke kuil, lalu kasihlah, ini lagi Pak, makan lagi. Jangan. Mengapa? Dosa? Tidak dosa kau makan di kuil. Dan tidak dosa kau makan makanan itu. Karena makanan dari Allah dan bukan berhala. Tapi yang jadi masalah, lagi kau makan, ada orang lewat. Lalu dia lihat, loh, itu kan majelisnya GRI. Kenapa makan di kuil itu? Aku orang kuil, mau jadi Kristen. Lalu apa bedanya? Lalu dia berpikir, lah kalau gitu sama saja. Lalu dia tidak jadi Kristen. Kau sudah membunuh imannya. Hati-hati saudaraku. Mungkin engkau berpikir engkau sah-sah saja melakukan apapun. Tapi engkau sudah membunuh iman banyak orang. Tuhan akan menghardikmu. Dosakah kalau saya pendeta pakai Rolls Royce? Saya jawab tidak. Tapi pantaskah? Juga tidak. Maka aku tidak akan mau menjadi batu sandungan hanya karena hal seperti itu. Kadang kita bergereja tidak gampang. Ya, saya selalu ingatkan ketika kita punya layar seperti ini. Ya, Pak Bigman kalau khotbah selalu perhatiin orang. Orang miskin mesti pikirin. Tapi kok layarnya bagus banget, mahal-mahal gitu. Ini pasti mahal, ini pasti mahal. Lagi-lagi bersihkan pikiranmu. Ya, ini sudah hampirnya setengah sumbangan sudah namanya ya. Malah saya berbahagia kalau enggak dibayar. Tapi artinya kita bukan keluar uang banyak untuk itu. Itu sebab mengeluarkan uang perlu hati-hati. Kalau perlu Jumat Agung ini hanya 5 kalian yang datang. Dan saya khotbah enggak pakai mic. Enggak ada problem bagiku. Papa kan pengkhotbah top. Siapa bilang aku pengkhotbah top? Omong kosong. Saya tidak peduli berapa orang dengar saya khotbah. Saya hanya peduli untuk berbicara tentang kebenaran. Tuhan akan mengatur. Jika dia mau, aku berbicara pada puluhan ribu orang, itu urusan kecil. Jika dia mau, aku berbicara di kota besar, itu urusan kecil. Saya pernah dari Surabaya, KKR yang cukup besar, pulang, tidur di bintang 5, nyampe Pontianak, langsung berangkat lagi ke Landa, langsung tidur di bintang 7. Di Ngabang semua hotel kami bintang 7. Ya. Kalau tidak kuat-kuat masuk angin ya pusing kan. Dari bintang 5, 5 star dikasih suite lagi langsung turun. Emang kenapa? Apa hebatnya? Saya belajar menikmati belas kasihan Tuhan. Tidak ada lebihnya itu dan tidak ada kurangnya ini. Kalau mau aku jujur sejujur-jujurnya, justru setiap kali aku pergi ke Kalimantan, seperti diingatkan kepada hakikatku sebagai hamba Tuhan. Ingat, inilah pelayanan itu. Di kesusahan, di kesulitan, di keterbatasan. Bukan fasilitas itu. Thanks God. Jangan aku sampai memberhalakan harta benda itu. Kita belajar. Itu sebab tidak ada berhala. Tapi awas, jangan sampai kau jadi batu sandungan. Pikirkan tiap tindakanmu. Pikirkan hari-harimu. Percayalah, Tuhan itu luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, Dia yang adalah Allah segala Allah, ilah daripada segala macam-macam berhala itu, Dialah Tuhan yang besar, Kristus, yang datang ke dalam dunia, mati bangkit untuk mau mengatakan, berhalamu itu tak jelas mati atau hidup. Kalau dia mati, tak pernah hidup. Kalau dia hidup, tak pernah membereskan urusanmu dan memberikan kamu jaminan. Tapi aku mati, hidup, naik ke sorga. Mau tahu jalannya? Ikut dia. Dia sudah mati, kita lihat. Dia bangkit, kita lihat saksi lebih dari dua. Dia naik, lihat saksi lebih dari dua. Mau apa lagi? Legalitas hukum apa lagi yang kalian perlukan? Ini sudah legalitas hukum ini. Ke kolong langit, ke ujung langit manapun, faktanya terlalu kuat untuk bilang bukan. Ini pembuktian hukum namanya. Sah, sah. Itu keputusan ingkrah itu ya. Bulat sudah. Harus segera dieksekusi. Kalau tidak dieksekusi itu pasti pemerintah Indonesia. Sehingga keputusan Mahkamah Agung pun menjadi mandul. Tapi kekristenan tidak begitu. Harus belajar. Itu sebab saudara-saudaraku yang kekasih. Dia Allah segala Allah. Dia datang. Mana ilahmu? Ini aku. Hidupkah dia? Suruh patung itu bicara. Saudara ingat demonstrasi besar yang dilakukan Elia? Pada waktu Elia dengan para nabi-nabi Baal. Hei Nabi Baal! Mana korbanmu? Ini. Ayo panggil Tuhanmu. Wah Nabi Baal teriak. Sampai kering-kering. Sampai Elia ngejek. Kalau kita lihat memang rada kurang ajar juga. Ayo lebih kenceng lagi. Siapa tahu dia tidur supaya bangun. Saya pikir-pikir kadang Elia kurang ajar juga ya. Tapi itu adalah satu ucapan suci yang menyindir secara tajam. Bukan kalimat ejek-ejekan. Sudah? Sekarang aku. Elia taruh persembahan situ. Di sekeliling itu ada air. Dia teriak, ya Allah yang hidup. Bakarlah. Ambillah korban ini. Supaya mereka tahu engkau Allah yang hidup. Yaps! Bukan hanya daging persembahan itu. Air di situ pun apa? Habis. Sejak itu teori yin yang tidak berlaku lagi. Air menang lawan api? No way. Tuhan bisa bikin api menang lawan air. Yang menang siapa? Ya Tuhan. Terserah dia. Rumahmu disiram bensin? Tidak terbakar bisa? Bisa. Rumahmu tidak diapa-apain terbakar bisa? Bisa. Jadi kalau terbakar, ya biasa saja. Tuhan jaga kita. Tapi hidup kita benar apa tidak? Itu saja. Kenapa kamu takut? Pegang prinsip yang benar. Dia Tuhan atas segala Tuhan. Tuhan atas ketakutanmu. Maka taklukkan ketakutanmu pada Tuhanmu. Maka bahagialah hidupmu. Taklukkan masa depanmu pada Tuhanmu. Maka kuatlah pengharapanmu. Saudaraku yang kekasih. Disitulah kita bisa melihat bagaimana Korintus, Athena, kota berhala itu diteriakkan. Dan di Athena, puji Tuhan. Ada orang yang kemudian sadar akan kebenaran. Dionysius, Damaris, mereka menerima Tuhan. Dionysius kemudian diabdikan di Yunani. Kalau saudara turun sedikit dari Areopagus tidak terlalu jauh. Dari Areopagus pun kita bisa melihat ke bawah. Ada gereja Santo Dionysius. Ya, untuk penghargaan kepada satu orang majelis dari Areopagus. Orang cerdas, orang pintar berpikir yang kemudian menjadi pengikut Kristus. Jangan pikir orang tolol saja yang ikut Yesus. No! Tetapi kau yang ikut Yesus, jangan jadi tolol. Itu juga penting. Karena itu belajarlah ngerti. Banggalah dengan Tuhanmu yang hidup itu. Beritakan kepada manapun. Dan jangan pernah takut berbicara dengan siapapun. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang utama. Semua banyak mengklaim dan mengambil posisinya. Tetapi dialah yang benar itu. Yang membenarkan dan yang menghidupkan. Itu sebab ketika Elia menunjukkan kepada orang-orang pada waktu itu. Sehingga nabi-nabi Baal itu ratusan semua dibantai mati. Tolong jangan bayangkan kejam amat. Bukan itu. Itu perjanjian lama menggambarkan dosa tidak boleh hidup. Bantai! Sampai sekarang pun kita disuruh membunuh. Sampai sekarang pun kita disuruh membantai. Tapi Paulus ingatkan bukan darah dan daging. Tapi apa? Roh di udara. Penginginan jahat. Bantai, bunuh. Tiap hari kau mesti jadi pembunuh. Pembunuh dosa. Baru kau pemberani. Tapi kalau kau bunuh, kau habisi, kau sakiti istrimu, suamimu, kau pengecut. Ingat kalimatku. Kau penjahat. Bunuh setan itu. Bunuh dosa itu. Bukan orang di sekitar. Kita menjadi raksasa harusnya terhadap dosa itu. Dan kita harus berkelahi. Saudara-saudaraku, dia Allah yang hidup. Dia mau kita berjalan di jalannya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan akhirnya, bagaimana kita dengan keutamaan dia? Ingat, seperti apa yang dikatakan Yosua. Hai jemaat-jemaat, pilihlah kepada siapa yang kau akan beribadah. Hai orang Israel, apa kau mau beribadah kepada Allah orang Amori, orang Amalek? Silakan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Orang Israel teriak, tidak, kami juga mau pada Allah. Kami tidak mau ala-ala yang lain. Tentukan sikapmu. Kupinjam kalimat Yosua. Dan aku harus berkata kepadamu, hai umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kepada siapa engkau akan beribadah? Jikalau engkau beribadah kepada Tuhan di dalam Kristus. Sangkallah dirimu, pikullah salibmu. Jalani jalanmu dalam kehendaknya. Maka dia akan memeliharamu. Dia akan memberkatimu dalam kemurahannya. Dia tidak akan biarkan engkau mati kelaparan. Yes. Karena anak Tuhan tidak mungkin malas. Dan tidak mungkin jadi lapar. Dia akan buka pintu rezeki. Yes. Karena pintu rezeki Tuhan yang pegang. Mari. Jangan beribadah pada ilah-ilah. Tapi Allah yang hidup. Yang sudah menyatakan diri. Di dalam Kristus. Yang datang dari surga. Lahir. Kita lihat, hidup kita lihat, mati kita lihat, lalu dia naik ke sorga kembali lagi. dia sudah membuat garis hubungan surga ke bumi, dari bumi kembali ke surga. Taulah kita jalannya. Siapa? Yesus Tuhan. Dia Tuhan di atas segala Tuhan-Tuhan. Dia Allah di atas segala Allah-Allah. Dia Raja di atas segala Raja-Raja. Dia Imam dari segala Imam-Imam. Ia mulia. Kenapa engkau takut kalau engkau harus mati karena dia? Karena di matimu engkau akan hidup. Karena itu hiduplah yang benar. Maka dia akan memberkatimu. Karena itu janjinya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Jangan gentar dan jangan takut. Percayalah kepada Yesus Kristus. Tapi ujilah dirimu. Abdikan segenap kehidupanmu untuk Tuhanmu. Biar ini menjadi kehidupan yang indah. Tuhan menolong saudara. Tuhan membimbing saudara. Supaya saudara hidup dalam kebenaran yang utuh. Dan akhirnya begitulah kita. Di Jumat Agung ini mensyukuri karya salib. Kalau dia Allah mau jadi manusia. Mau tersalib. Mau terhina. Masa kita manusia yang hina dina ini tidak mau dihina? Masa kita manusia celaka ini tidak mau mati untuk kebenaran? Betapa mengerikannya. Camkan, pikirkan, berkelahi, dan hiduplah di sana. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak. Berdoa secara pribadi. Pikirkanlah, renungkanlah. Betapa cinta kasih Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus itu datang pada kita, bersama dengan kita, menyelamatkan kita. Sudah semestinya kita hidup untuk dia. Apapun di kolong langit ini, ciptaan, kebangkitan, intelektual, mental, moral, spiritual, ilah-ilah, Kristus penguasanya, Kristus kepalanya, Kristus di atas segalanya. Dan barang siapa yang terikat kepada Kristus, maka mereka akan menunjukkan kualitasnya. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat dan pengetahuan. Datanglah kepada Kristus dan dia akan mengajarmu apa artinya lemah lembut dan rendah hati. Datanglah kepada dia, dia akan mengajarkanmu. Jangan takut, aku menyertaimu. Maka kuatlah mentalmu, benarlah moralmu. Aku selalu menyertaimu hingga kesudahan zaman ini melintasi batas zaman. Yesus Kristus itulah yang kita renungkan sehingga puncak di Jumat Agung. Digenapinya janjinya, karyanya di atas kayu salib dan dia berkata, jadikan ini peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih. Tolong kami, pimpin kami di hidup kami supaya selalu berjalan di jalanmu. Melakukan apa yang Tuhan mau supaya hidup kami sungguh menjadi hidup yang memuliakan nama-Mu. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan. Ilah, karena Engkaulah Allah yang sejati. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Amin.